lepaskanlah. Oh, lepaskan, lepaskanlah. Mungkin kau bukan buatku. Berlalu waktu bersamamu, kau beri rindu namun palsu. Mana setia bersamaku, bunga kau beri sudah pun layu. Kata-katamu lengkap bersandiwara, nilai cintamu tak berharga. Oh, lepaskan, lepaskanlah. Oh, lepaskan hatiku. Oh, lepaskan, lepaskanlah. Oh, lepaskan kasihmu. Lemaskan, jangan cemas, jangan gelojo. Angin bintangkan jatuh, ada ke tak ada jodoh. Yup, dalam hatiku, tiada siapa tahu. Maaf tak ada masa, angkat kaki aku, ciao. Oh, lepaskan, lepaskan.